Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari sisi apa yang kita rasakan hingga saat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita dan memberikan cobaan untuk kita, akan membuahkan atau akan menimbulkan, mengakibatkan hati yang sedih, hati yang gundah, disebabkan karena ujian ataupun musibah tersebut. Namun tentunya seorang muslim yang bijak dan baik akan selalu menjadikan suatu kejadian, suatu tragedi menjadi pelajaran baginya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih bijak di dalam memahami suatu kejadian di dunia ini. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan musibah. Terkait dengan musibah. Untuk mengkaji musibah secara detail, secara rinci, secara tafsil, ini tidak cukup hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ataupun lima kali pertemuan. Karena untuk mengilmui, mempelajari terkait dengan musibah saja, ini membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang panjang. Harus dibahas apa hakikat musibah tersebut. Harus dibahas siapa yang menurunkan musibah. Juga harus dibahas apa hikmah dibalik musibah. Juga dibahas apa yang menjadi penyebab turunnya musibah. Juga dibahas apa-apa saja yang bisa mengangkat musibah dan menahan musibah. Semua itu sesungguhnya dibahas dan disebutkan di dalam agama Islam sebagai bukti bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang telah membahas, mengkaji segala sesuatu di dalam aspek kehidupan manusia. Semuanya dibahas. Menurut tinjauan manusia itu baik, maka itu dibahas dalam Islam. Menurut tinjauan manusia itu sesuatu yang tidak baik pun dibahas di dalam agama Islam. Segala sesuatunya Islam telah mengajarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh sebab itu sungguh benar apa yang dikatakan oleh salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa ma min ta'irin yuqallibu janaihi janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan tidaklah seekor burung yang terbang yang mengibas-ngibaskan sayapnya terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Segala sesuatu dibahas di dalam agama Islam. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, semuanya dibahas di dalam agama Islam. Sesuatu yang menjadi fondasi di dalam beragama sampai sesuatu yang sifatnya furu, yang kalau seandainya kita memperhatikan sesuatu yang remeh, semua dibahas di dalam agama Islam. Cara memakai sendal, cara memakai sepatu, cara melepaskan sendal, cara memasuki rumah, cara memasuki tempat buang hajat, cara ketika keluar, dan segala sesuatu ketika seorang bangun tidur sampai tidurnya kembali, semua dibahas di dalam agama Islam. Semua kembali kepada diri kita, apakah kita menginginkan untuk mengetahui agama Islam maka hendaklah untuk mempelajari agama Islam itu sendiri. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi untuk membahas terkait dengan permasalahan musibah ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun kalaupun seandainya kita tidak mampu menyebutkan secara rinci, secara menyeluruh, maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit apa yang kita mampu untuk menyebutkan yang terkait dengan musibah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah terkadang juga dikatakan dengan cobaan. Namun walaupun hakikatnya musibah dengan cobaan ini sesuatu yang berbeda. Kalau musibah itu sifatnya yang berkaitan tentang hilangnya suatu kenikmatan. Ketika adanya suatu kejadian yang mengakibatkan adanya kenikmatan yang hilang dengan kejadian tersebut, apakah itu harta, ataukah itu kenikmatan, ataukah itu anak, ataupun yang lainnya dari suatu kejadian, maka itu dinamakan musibah. Adapun kalau cobaan, ini sifatnya lebih umum. Sifatnya lebih umum. Dia terkait dengan sesuatu yang tidak disukai, juga terkait dengan sesuatu yang disukai. Cobaan itu terkadang dengan sesuatu yang buruk menurut manusia, dan cobaan juga terkadang dengan sesuatu yang enak. Seperti seseorang yang diuji atau dicoba dengan kenikmatan. Dalam kehidupan dunianya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rizki. Sekaligus itu merupakan bentuk cobaan. Dikatakan dia dicoba, diuji. Bukan dikatakan dia diberikan musibah dengan kekayaan. Bukan. Nah, sehingga cobaan itu sifatnya lebih umum dibandingkan musibah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kalian dengan sesuatu yang baik dan dengan sesuatu yang buruk sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi kalian. Nah, adapun pembahasan kita adalah terkait dengan musibah yang sifatnya terkait dengan hilangnya suatu kenikmatan atau sesuatu yang disenangi oleh manusia disebabkan musibah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan lebih terkhusus lagi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah apa yang menjadi penyebab diturunkannya suatu musibah. Nah, sebelum kita menyebutkan satu demi satu yang menjadi penyebab diturunkannya musibah menurut tinjauan Islam, maka seorang muslim harus meyakini, mengimani bahwasannya musibah yang terjadi di muka bumi ini itu bukan sifatnya alami. Dalam artian tidak ada kaitannya tersebut dengan agama, tidak ada kaitan tersebut dengan Allah, namun hanya berjalan secara alami begitu saja. Nah, seorang muslim tidak meyakini demikian. Namun sebaliknya, seorang muslim harus menancapkan di dalam kalbunya, di dalam hatinya, bahwasannya musibah, baik itu kecil ataupun musibah yang besar, yang kemudian mengakibatkan korban yang banyak, maka seorang muslim wajib meyakini musibah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab tertentu. Sehingga bukan dengan berjalannya alami begitu saja. Walaupun sebagian mereka melakukan penelitian, seperti contoh gempa bumi itu disebabkan karena pergeseran lempengan bumi atau yang semisalnya, itu merupakan sebab. Namun yang menjadi inti, yang menjadikan musibah tersebut itu terjadi, turun di suatu wilayah, yadalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang memiliki kuasa untuk menurunkan musibah. Tidak ada satupun. Meskipun itu nabi, meskipun itu malaikat. Namun semata-mata hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan musibah tersebut. Yang menurunkan musibah tersebut dengan sebab-sebab tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tersebut akhirnya menurunkan suatu musibah di suatu wilayah. Ini yang pertama kali yang harus kita fahami, yang harus kita imani. Dan ini sifatnya adalah wajib bagi seorang muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk mengimani apa yang telah kita sebutkan tadi. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, terkhusus adalah turunnya musibah, itu hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah tersebut. Ini yang harus kita pahami. Karena kalau seandainya apa yang akan kita bahas nanti berupa penyebab-penyebab turunnya musibah, kalau kita nanti memiliki kesempatan akan menyebutkan pula apa yang menjadi penyebab pula untuk musibah tersebut tercegah sehingga tidak turun pada suatu wilayah. Sehingga kalau tidak mengimani apa yang kita sebutkan tadi, percuma kita akan sebutkan satu persatu yang menjadi penyebab turunnya musibah. Nah, percuma. Sehingga seorang muslim wajib untuk mengimani. Wajib untuk mengimani bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali adalah ketika turunnya musibah. Nah, di sini saya tutup. Dalam artian saya cegah jangan sampai kemudian ada yang berpikir, berarti Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil. Kenapa harus menurunkan musibah? Bukankah musibah tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa, akan menghilangkan harta benda, akan melenyapkan rumah, akan mengakibatkan kerugian. Berarti Allah zalim. Nah, kalau nanti kita akan menyebutkan penyebab-penyebab turunnya musibah, maka anggapan ini dengan sendirinya akan terpetis, akan terhilangkan. Akan hilang dengan sendirinya. Anggapan-anggapan bahwasannya Allah itu zalim akan hilang dengan sendirinya dengan kita mengetahui ternyata penyebab-penyebab inilah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan suatu musibah. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita sebutkan di sini dari sebab-sebab turunnya musibah secara garis besar hanyalah satu. Secara garis besar yang menjadi penyebab turunnya musibah satu, yang nanti insya Allah baru kemudian kita akan rinci satu persatu. Secara garis besar yang menyebabkan turunnya musibah satu, yaitu perbuatan dosa. Perbuatan dosa apa? Nah, nanti baru kita akan rinci satu persatu. Dosa jenis ini, dosa jenis ini, dosa jenis ini yang akan mempercepat turunnya musibah. Namun secara umum, secara garis besar, suatu musibah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menimpa suatu wilayah, suatu negara, suatu kampung, itu penyebab besarnya adalah satu, yaitu perbuatan dosa. Yaitu perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di laut, di daratan, dan nampak pula kerusakan di lautan. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas. Yang menyebabkan adalah perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan apa tersebut? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, perbuatan-perbuatan manusia yang dimaksud di sini adalah az-dzunub. Perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertulis yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-58 dan lebih lanjutnya lagi sampai ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min qaryatin illa nahnu muhliquha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban shadida kana dzalika fil kitabi mastura wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidaklah suatu negeri yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu negeri yang penduduknya itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka sebelum tibanya hari kiamat. Illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Tidaklah suatu kaum yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduknya durhaka kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka sebelum tibanya hari kiamat, au mu'adzibuha, atau Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka 'adzaban syadida, dengan siksaan yang pedih. Kana dzalika fil kitabi mastura. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti tatkala suatu wilayah, suatu daerah, suatu negeri mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumannya tidak lain dengan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, dibinasakan, diturunkan musibah dengan cobaan atau musibah yang sangat dahsyat. Dan itu sudah sesuatu yang pasti. Ini juga menekankan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasannya secara garis besar turunnya musibah adalah disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang tabib, seorang dokter jasmani dan dokter rohani. Dokter jasmani dan dokter rohani. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ad-Da'u wa Dawa, dan kitab ini juga disebut dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Suatu kitab yang menyebutkan tentang jawaban yang mencukupkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan obat yang mampu memberikan kesembuhan dalam suatu penyakit rohani. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, wa min uqubati dzunub annaha tuzilun ni'am wa annaha tuhillun niqam. Wa ma zalat an 'abdin ni'matun illa bidzam wa ma hallat an 'ala 'abdin niqmatun illa bidzam. Kama qala Ali radhiyallahu ta'ala an ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Ini perlu bagi kita untuk memperhatikan agar kita sadar, agar kita mengerti, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan, dan di antara dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa, beliau ini menyebutkan satu persatu kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa banyak dalam kitab tersebut. Di antara yang beliau sebutkan adalah ini, wa min uqubati dzunub, dampak yang buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa manusia adalah dosa tersebut akan menyebabkan hilangnya kenikmatan. Dan dosa tersebut juga sekaligus akan menurunkan suatu bencana. Jadi dua, di antara dampak-dampak yang jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa adalah melenyapkan kenikmatan dan mendatangkan musibah. Sehingga kata beliau, tidaklah hilang suatu kenikmatan, baik kenikmatan kecil maupun kenikmatan yang besar seperti Islam, tidaklah hilang suatu kenikmatan terkecuali sebabnya adalah dosa. Dan tidaklah turun suatu musibah itu tidak lain kecuali penyebabnya juga dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, tidaklah turun suatu bencana musibah terkecuali sebabnya adalah dosa, dan bencana tersebut tidak akan diangkat oleh Allah terkecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini secara garis besar. Kalau kita baca sejarah ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah umat terdahulu, sekian banyak kisah-kisah yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat sebelum kita. Ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang ditenggelamkan di dalam bumi, ada yang dihancurkan dengan angin yang kencang, ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya suatu penyakit yang mematikan, dan berbagai macam jenis dari bencana-bencana, musibah, kehancuran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, penyebabnya adalah dosa. Nah, negeri Sabah yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Sabah, yang puing-puing hancurnya negeri ini di negeri Yaman itu masih didapati. Negeri Sabah ini sebelumnya masya Allah adalah negeri yang makmur. Jannatani an yamini wa shimal, kata Allah. Mereka memiliki kebun yang lebat di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Sampai dalam sejarah disebutkan kalau seandainya seseorang itu membawa keranjang di belakang, gak perlu dia memetik buah, cukup dia lewat, itu keranjang penuh dengan sendirinya berjatuhan buah-buahan. Berjatuhan, subur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Suatu negeri yang tayyib, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang makmur, penuh dengan kesenangan. Namun tatkala datang seorang nabi yang diutus kepada mereka, menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aradu, akhirnya mereka pun berpaling, tidak mau mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Mereka tidak mau. Mereka takut kalau seandainya mengikuti nabi ini, kekayaan mereka, kesenangan mereka akan hilang dengan berbagai macam was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Mereka berpaling, tidak mau mengikuti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa'aradu, mereka berpaling. Apa akibatnya? Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arid. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengutus kepada kaum Sabah ini gelombang yang begitu besar. Karena di atas negeri Sabah ini, di bagian atas, mereka memiliki bendungan yang besar. Untuk perairan ke wilayah negeri Sabah tersebut, mereka bendung dengan kuat. Mereka paham, mereka mengira bahwasanya bendungan ini tidak akan pernah jebol. Ketika mereka diseru untuk kembali kepada Allah, mengikuti nabi yang diutus kepada mereka, kemudian mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah mengutus tikus ke bendungan tersebut yang menggerogoti bagian pondasi bendungan tersebut, yang mengakibatkan bendungan tersebut jebol, menghancurkan kaum Sabah habis. Wa badalnahum bi jannatin jannata yakni syai'in min sidrin qalil. Dahulu kebun mereka yang lebat penuh dengan buah-buahan yang enak dan nikmat, setelah mereka berpaling dari nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, akhirnya Allah menjebol bendungan mereka, menghanguskan, menghancurkan rumah mereka dan menghancurkan tanaman-tanaman buah-buahan mereka, sehingga diganti dengan tanaman-tanaman yang sama sekali tidak berharga. Nah, seperti pohon bidara, pohon siwak, yang kalau dimakan itu pahit buahnya, hancur. Kenapa? Karena perbuatan dosa ketika mereka berpaling dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga banyak masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daraballahu masalan qaryatan kanat aminah mutamainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, mencontohkan suatu kampung, suatu wilayah yang aman, tentram, penuh dengan kenikmatan, yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kemar kepada mereka kesenangan itu dari arah mana saja. Nikmat. Fakasarat bi an'umillah. Ini sebabnya. Karena mereka sebabnya adalah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Kenikmatan yang mereka dahulu rasakan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diliputi dengan rasa takut, mereka diliputi dengan kelaparan. Bima kanu yasna'un, sebabnya adalah perbuatan mereka sendiri, yaitu katakanlah mereka kufur terhadap nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat pakai ain, nikmat kesenangan ketika seseorang berbuat dosa, maka nikmat tersebut akan berbalik menjadi niqmah. Ainnya diganti qaf. Kalau nikmat pakai ain itu artinya kesenangan. Kalau niqmah pakai qaf itu artinya bencana, musibah. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika musibah tersebut menimpa suatu wilayah, maka jadikan itu sebagai ibroh, sebagai pelajaran, sebagai peringatan untuk kita agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tatkala kita masih saja dengan apa yang sering kita lakukan dahulu dari perbuatan dosa, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang kedua kalinya yang lebih besar, yang kemudian akan mengancam keselamatan manusia. Jadikan ini sebagai ibrah yang patut bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita, sehingga kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan dari musibah tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak penyebab-penyebab perbuat, yakni penyebab-penyebab yang menurunkan suatu musibah. Sebelumnya Isya sampai jam berapa? Allah musta'an. Nah, kurang berapa menit lagi? Kurang 4 menit atau 3 menit ya. Nah, kita sebutkan apa yang kita mampu dari sebab-sebab turunnya suatu musibah. Penyebab turunnya musibah banyak. Secara garis besar adalah dosa, namun jenis dosa apa yang mempercepat turunnya musibah itu banyak. Di antaranya adalah ketika seseorang sudah mulai senang dengan muamalah ribawiyah. Muamalah riba dengan berbagai macam jenisnya. Riba, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalau secara tinjauan Islam itu sudah jelas hukumnya adalah diharamkan, dan dia termasuk di antara deretan dosa-dosa besar. mengiming-imingkan kepada seseorang kesenangan yang kemudian di belakang itu akan menimbulkan kesedihan dan kesusahan kepada pihak tersebut, dan adapun orang dia yang mungkin yakni bermuamalah dengan riba tersebut akan mendapatkan keuntungan di atas penderitaan saudaranya. Yang jelas riba sudah merupakan sesuatu kalau dalam ilmu itu disebut dengan ma'lum bid-dini bid-darurah. Ma'lum minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dalam agama tentang keharamannya. Tentang keharamannya. Namun, karena dari sisi kenikmatan, kesenangan, tanpa meninjau dari sisi agama, din, seseorang itu lebih senang bermuamalah dengan riba, sehingga berusaha untuk menyamarkan riba tersebut. Sehingga sebagian pihak dari umat Islam yang tidak mempelajari agama Allah, akhirnya tertipu, ternyata dia sudah bermuamalah dengan muamalah riba. Namun kita tidak akan membahas apa itu riba, namun kita bahas bahwasanya riba ini adalah penyebab, di antara penyebab-penyebab terbesar turunnya suatu musibah. Sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala dari sahabah Abdullah bin Buraidah, dari seorang tabi'i Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yakni Buraidah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau atau dari Abdullah bin Amr bin Al-As, afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Tidaklah suatu kaum tatkala kalian sudah mulai bermuamalah dengan jenis muamalah inah, yaitu riba, kalian lebih sibuk dengan peternakan-peternakan kalian sehingga terlalaikan dari kewajiban, kalian sibuk dengan sawah ladang kalian sehingga kalian pun tersibukkan, terlalaikan dari kewajiban. Apa penyebab, apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhullan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan kalian, memberikan musibah kepada kalian dengan kehinaan. Yang kehinaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian umat Islam kembali kepada agama kalian. Tidak akan dicabut musibah tersebut. Apalagi tatkala seseorang mulai dengan dunianya sehingga dia menabrak segala sesuatu, batasan-batasan syariat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu lagi dia meninggalkan kewajiban seperti membayar zakat. Hartanya sudah mencapai nisab, sudah mulai batasannya yang harus dikeluarkan. Sudah mencapai haul, hartanya sudah bertahan dalam setahun dengan nisab tersebut. Sehingga dia wajib untuk mengeluarkan 2,5% untuk dizakatkan yang diserahkan kepada fakir miskin. Dia tidak mau. Sudah bermuamalah dengan riba, tidak mau lagi menunaikan kewajiban dari harta tersebut. Ini juga merupakan penyebab yang mempercepat turunnya suatu musibah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa btalahumullahu bis-sinin." Tidaklah suatu kaum yang mereka menahan tidak mau membayar zakat dari uang harta mereka yang mereka miliki terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan musibah kepada mereka bis-sinin, yaitu dengan paceklik, kelaparan, kesusahan, kesempitan ekonomi. Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah tersebut untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin secara umum dan peringatan kepada pihak-pihak yang masih bermuamalah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka sadar, agar mereka paham bahwasannya apa yang saya amalkan ini memberi dampak yang tidak baik secara saya khusus dan secara umum kaum muslimin. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhum al-qatr." Tidaklah suatu kaum yang mereka tidak mau menunaikan zakat kewajiban mereka, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan untuk mereka. Tidak akan diberikan hujan. Diberikan musibah dengan kemarau yang panjang sebagai peringatan kepada dirinya dan peringatan secara umum kepada kaum muslimin. Ini saya mendahulukan, dan mungkin ini satu saja yang bisa saya sebutkan pada kesempatan malam hari ini, dan saya prioritaskan untuk disebutkan karena permasalahan riba ini sudah mulai menjamur di kalangan masyarakat. Tidak di wilayah kita, tidak di wilayah lain, dengan berbagai macam jenis, macam-macam riba yang mereka bermuamalah dengannya. Sehingga lihatlah apa yang terjadi. Musibah turun di sana sini. Gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, tsunami, yang mengakibatkan korban dari orang-orang tua, para laki-laki, wanita, bahkan anak-anak yang tidak bersalah pun menjadi korban. Semua tidak lain adalah dengan kemaksiatan, sebabnya kemaksiatan, dan diantara penyebab yang cepat mendatangkan musibah tersebut adalah, diantaranya adalah muamalah ribawiyah. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini tentunya kita seorang muslim turut bersedih hati, berduka dengan apa yang telah menimpa sebagian umat Islam dari bencana ini, sehingga memakan korban, merusak fasilitas rumah atau fasilitas umum yang lainnya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni, dan menempatkan orang-orang yang meninggal dunia disebabkan bencana ini pada tempat-tempat yang mulia. Dan tentunya hal ini merupakan kabar gembira ketika seseorang meninggal dunia disebabkan karena bencana alam, sehingga tertimpa longsor atau terkena tsunami, maka ini merupakan di antara tanda-tanda seseorang mati syahid. Di antara seseorang yang mati syahid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada khamsah. Orang-orang yang mati syahid ada lima. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mati karena tertimpa runtuhan bangunan, dan di antaranya adalah al-maghruq, yaitu orang-orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Sehingga di sini diharapkan kepada seluruh kaum muslimin tidak lupa untuk mendoakan kebaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia dalam musibah ini, agar mereka dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia. Dan tentunya bagi mereka yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dari sisi lain mungkin fasilitas rumahnya hilang disebabkan musibah tersebut, kita pun berdoa kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik, mengganti dengan yang lebih berkah, dan mengganti dengan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat terkhusus bagi saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Coba pertama rekamannya.